dialah wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wasyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab tafsir Taisir Al-Karim Ar-Rahman. Yang Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, lamma bayyana jazaa'a adh-dhalimin la sada'a يذكر جزاء المتقين فقال قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. Berkata dari Allah Ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang balasan bagi orang-orang zalim, orang-orang kafir, yang mana balasan adalah sa'ir, neraka, yang adabnya sangat pedih, maka sangat tepat sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan selainnya jazaa'ul muttaqin, balasan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman setelahnya, qul adzalika khair, wahai Rasul, katakan kepada mereka, apakah yang demikian itu ada untuk orang-orang kafir di neraka sa'ir itu lebih baik? Am jannatul khuldi allati wu'ida al-muttaqun, ataukah yang lebih baik adalah surga yang kekal yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang bertakwa? Kanat lahum jazaa'a wa masiira, yang mana surga tersebut merupakan balasan bagi mereka atas ketakwaan mereka, dan surga tersebut merupakan tempat kembali mereka kelak pada kiamat. Lahum fiha ma yasha'un, dan bagi mereka di dalam surga apa yang mereka inginkan, khalidin, dan mereka kekal di dalamnya. Karena rabbika wa'dan mas'ul, karena rabbika wa'dan mas'ul, dan yang demikian di surga tersebut merupakan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hamba yang bertakwa, mas'ul, dan surga tersebut merupakan perkara yang diminta oleh hamba-hambanya. Ayat makna itu tersebut kullahum mubayyinan li safahati ra'yihim wa ikhtiyarihim ad-dharra 'ala an-nafi'. Adzalika alladhi wusifat lakum min al-adab khairun am jannatu khuldin allati wu'ida al-muttaqun. Katakan wahai Rasul kepada mereka, menjelaskan tentang safahati ra'yihim, tentang bagaimana dunia pemikiran mereka ketika mereka memilih perkara yang memadaratkan daripada perkara yang bermanfaat. Lebih memilih neraka yang di dalamnya ada biasa pedih daripada surga yang di dalamnya ada kenikmatan. Lebih memilih kesyirikan daripada tauhid. Apakah yang demikian tersebut yang telah disebutkan tentang ada di neraka itu lebih baik, ataukah surga yang kekal yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa? Jadi setiap orang akan bisa menjawabnya. Yang lebih baik adalah jannah allati uiddat lil muttaqin, surga yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Allati zaduha taqwa, yang mana bekal untuk meraih surga tersebut adalah ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman qama bi taqwa, Allahu qad'ahu iyyaha. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjanjikan untuknya surga tersebut. Kana lahu jazaa'a 'ala taqwa. Dan surga tersebut merupakan balasan bagi mereka atas ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa masira ay mawqila yarji'una ilayha wa yastaqirruna fiha wa yaqdhuna da'iman abada. Dan surga merupakan masira ay mawqila yarji'una ilayha, tempat kembali mereka, orang-orang yang bertakwa. Mereka tinggal di dalamnya dan kekal di dalamnya da'iman abada, untuk selama-lamanya. Kemudian Allah sebutkan tentang bagaimana kelimaan surga lalu kiyana yasha'un ayakubun. Di dalam surga untuk mereka, para penghuninya, orang yang bertakwa, ma yasha'un, apa yang mereka inginkan. Semua yang mereka inginkan mereka dapatkan. Wa tata'alabi amalihim wa masyiatuhum. Dan apa yang mereka angan-angankan dan mereka kandaki, mereka dapatkan di dalamnya. من المطاعم والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والنساء الجميلات والقصور العاليات والجنات والحدائق المرجحنة والطرف التي تصرنا بدين وآخرين من حسنها وتنوعها وكثرة أصنافها. Baik berupa makanan atau minuman yang lezat atau pakaian yang mewah atau wanita yang cantik. Begitu pula al-qusur aliyah, istana-istana yang tinggi dan megah. Wa jannat wa hada'iq al-murjahinah. Begitu pula taman-taman dan kebun-kebun yang elok. Dan buah-buahan Rasulullah bin al-Akhiriyah yang membuat bahagia orang yang melihat dan memakannya. Dengan baiknya dan banyak jenisnya dari makanan tersebut. وَالْأَنْهَارِ الَّذِي تَجْرِي فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَبَسَاطِهَا حَيْثُ شَاءُوا يَسْرِفُونَهَا وَيُفَجِّرُونَهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى. Begitu pula sungai-sungai yang mengalir dalam surga, mengalir di kebun dan taman-taman surga, mereka bisa mengalirkannya sesuai dengan kehendak mereka dan memancarkannya sesuai dengan kehendaknya dari air min ghairi asin yang tidak terasa payau, dan juga sungai-sungai yang tidak pernah berubah rasanya, sungai-sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya, dan sungai-sungai khamr ladzati lisyaribin, sungai-sungai khamr yang sangat lezat bagi yang meminumnya, dan sungai-sungai min asali musaffa dari madu-madu yang telah dibersihkan. Warawain tayyibat, dan juga terdapat di surga bau-bau yang sangat harum. Wa masakhir muzakhrafah, dan tempat-tempat yang sangat indah. Wa aswan syadiyah, dan suara-suara yang sangat indah. Takhudu min husni al-qulub, yang mana takhudu min husni al-qulub, yang mana bagusnya dan ini semua membuat hati yang mendengar dan melihatnya bahagia. Wa muzal ikhwan, dari surga mereka saling berziarah mengunjungi saudara-saudaranya. Wa tamattu bi liqa'il ahbab, dan mereka bahagia dengan perjumpaan bersama orang-orang yang mereka cintai. Wa a'la min dzalika kulli, dan kebahagiaan dan kebaikan yang lebih baik dari semua itu, at-tamattu bi nadri ila wajhi rabbi ar-rahim, itu seorang hamba, orang yang bertakwa, mereka berbahagia dan menikmati kenikmatan dengan melihat kepada wajah Rabb Subhanahu wa taala Ar-Rahim, Rabb yang Maha Penyayang. Subhanallah ila wajhillahi taala, kenikmatan yang sangat besar, lebih besar daripada kenikmatan surga. Dan disebutkan oleh Nabi SAW ketika ahlul jannah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa dari kenikmatan yang mereka dapat dari surga tersebut. Wasama kalamihi, dan juga mendengar kalamullah azza wajalla. Wal khadwah bi qurbihi, dan mendapat keutamaan dengan bisa dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasa'ada bi ridha, dan berbahagia dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan dengan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wal amn min safati, dan dengan ibadah berupa keamanan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wastimrar hadzal na'im wa dawam. Dengan bentuk kenikmatan penuh surga itu kalimat tersebut kenikmatan yang mustamir terus menerus dan dawam. Waziyadatu ala min al-awqat wa ta'khudil anat, bahkan dengan bertambahnya zaman dan waktu dan tersebut semakin bertambah. Karena dukhuluha wa usulihi ilaiha ala rabbika wa'dan mas'ulan, dan masuknya orang-orang yang bertakwa ke surga tersebut merupakan janji yang Allah janjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Mas'ulan ayas'aluh iyah ibadah al-muttaqun bilisani halihim wa lisani maqalihim, dan surga tersebut merupakan tempat yang diminta oleh hamba-hamba yang bertakwa. Mereka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan hal mereka, begitulah dengan lisan makal mereka. Lisanul halim, dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan tersebut mereka memohon surga. Dan lisan makal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya untuk dimasukkan ke dalam surga. Intinya bahwa surga merupakan perkara yang diminta oleh hamba-hamba Allah yang bertakwa. Fa'iyudaraini matkuraini khairun wa awlami ita, maka wahai Rasul tanyakan kepada mereka dua negeri tersebut yang telah disebutkan, itu surga yang penuh kenikmatan dan neraka yang penuh dengan adab, mana dari keduanya khairun yang terbaik, wa awlami ita, dan lebih berhak untuk didahulukan. Ini orang yang berakal akan bisa menjawab, yang terbaik dan berhak untuk didahulukan adalah surga. Wa ayyul amilin ummalu dari syata atau ummalu dari sahada atau lebih fadli wal adli wal fahd ya ulil albab, dan mana orang-orang dari kedua kelompok tersebut, orang-orang yang bekerja dan beramal untuk meraih kebahagiaan yang abadi, dan orang-orang yang beramal yang menyebabkan amal tersebut mereka masuk ke negeri yang penuh dengan kesengsaraan. Mana di antara kedua orang tersebut Allah bil fadl yang berhak mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan berhak mendapatkan al-fahd kebanggaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya ulil albab, wahai orang-orang. Tentunya jawabannya bisa kita jawab. Orang-orang yang beramal untuk meraih dari sa'adah, meraih negeri kebahagiaan itu surga, itu berhak bil fadl wal fahd. Mereka berhak dari keutamaan dan kebanggaan. Keutamaan yang hakiki dan abadi itu al-jannah. Laqad waduha al-haqq wastanara as-sabil, falam yabqa lil mufarriq udhrun fi tarkihi ad-dalil. Maka kebenaran itu sudah jelas. Wastanara sabil, dan jalan itu sudah terang benderang. Falam yabqa lil mufarriq udhrun fi tarkihi ad-dalil. Maka tidak ada udhur lagi bagi orang yang menyia-nyiakan sehingga dia tidak mau mengikuti dalil. Maksudnya ketika mereka masuk neraka, di atas dengan perbuatan mereka, hujat tertegak atas mereka. Allah dan Rasul berlindasi kepada mereka mana jalan kebahagiaan dan mana jalan kesengsaraan. Dan mereka lebih memilih jalan kesengsaraan. Maka para yang memakna ila nafsa, dia tidak bisa menjalankan siapa juga kecuali dirinya. Kemudian di akhir bab tersebut beliau menyebutkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Panarjuka ya man qadaita ala aqwamin bi syaqa wa aqwamin bi sa'adati an taj'alana mimman katabta lahumul husna wa ziyadah. Maka kami mengharap kepadamu ya Allah yang telah menetapkan sebagian orang kesengsaraan dan menetapkan kelompok yang lain kebahagiaan, kami mohon kepadamu agar engkau jadikan kami termasuk ke dalam golongan yang kau tulis lahumul husna wa ziyadah, mendapatkan surga wa ziyadah, kebaikan dan ziyadah. Ziyadah disebut tafsiran salah an-nadhar ila wajhillahi ta'ala, وَنَسْتَغِيثُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ حَالِ الْأَشْقِيَاءِ وَنَسْأَلُكَ الْمُعَافَةَ مِنْهَا. Dan kami mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keadaan orang-orang yang sesat. Mendengarlah yang Engkau jadikan kami ke dalam golongan mereka. وَنَسْأَلُكَ الْمُعَافَةَ مِنْهَا. Dan kami mohon keselamatan kepadamu ya Allah dari adab neraka. Ini tafsir ayat yang ke-15 dan ke-16 dari surah Al-Furqan. Dia menyebutkan tentang bagaimana keadaan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah janjikan untuk mereka surga. Dan Allah menyebutkan bahwa surga adalah mas'ulah yang diminta oleh orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, merupakan bagian dari doa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala surga dan memohon lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala neraka. Karena surga adalah wa'dan mas'ul, janji Allah yang telah Allah janji kepada mereka takwa dan perkara yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan tafsir ayat yang 17 sampai 20 yang isinya tentang keadaan orang-orang kafir ketika mereka dikumpulkan kelak pada hari kiamat. Dan juga di bagian akhir menyebutkan tentang keadaan para rasul yang Allah utus kepada umat-umatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala wa yawma yashuruhum wa ma ya'buduna min dunillah fa yaqul أَأَنْتُمْ أَضَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. Dan pada hari Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka, orang-orang musyrik yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, Allah kumpulkan bersama sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. فَيَقُولْ, kemudian Allah berkata kepada sesembahan mereka, أَأَنْتُمْ أَضَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء, apa kalian yang telah menyesatkan hamba-hamba tersebut, أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ, adalah mereka sendiri yang memilih kesesatan. قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ, maka sesembahan semaksud mengatakan, masih Engkau ya Allah, tidak layak bagi kami untuk menjadikan selainmu sebagai wali, sebagai penolong. Walakin mata'atahum wa'aba'ahum hatta nasul ikhra, agar tapi yang terjadi pada mereka adalah Engkau memberikan kenikmatan kepada mereka di dunia dan kepada nenek moyang mereka atau bapak-bapak mereka sampai mereka melupakan dikir peringatan yang telah Allah turun kepada mereka. Wa kanu qauman bura, dan mereka adalah orang-orang yang celaka. Kemudian maka dikatakan kepada orang-orang musyrik ketika sesembahannya mengingkari peribadahan mereka, faqad kadzdzabtum bima taqulun, sesembahan kalian telah mendustakan kalian dengan apa yang kalian katakan bahwa mereka adalah tuhan-tuhan kalian. Fama tastaghfiruna sawfa wa lan nusra, maka kalian tidak mungkin menghindari lagi adab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kalian tidak memiliki penolong yang menolongkan dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yuqim minkum matiqu adaban kabira, dan siapa yang berbuat dosa kepada kalian maka kami pasti akan timpakan kepadanya adab yang sangat besar. Tentunya adab mukul kebaikan yang besar adalah kesyirikan. Allah katakan wa ma arsalna qablaka lil mursalin illa innahum la yakuluna ta'ama syurati aswar, dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Rasul dari para Rasul melainkan mereka itu memakan makanan dan mereka berada di pasar-pasar. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, dan kami jadikan sebagian kalian itu ujian atau sebagian yang lain. Atau sediru, apakah kalian bersabar dengan ujian tersebut? Dan ayat ini ayat yang hendaknya menjadi cermin baik dalam kehidupan ini. Berita seliar untuk kita, jika kita mendapatkan ujian. Hidup ini ujian. Sampai sama manusia sendiri, ujian. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah, kami jadikan sebagian kalian ujian untuk sebagian yang lain. atasbirun, apa kalian bersabar dengan tersebut? Wa kana rabbuka basira, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang melihat. Dia berkata, yukbiru ta'ala anhalati musyrikin wa syurafa'in yumatiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang keadaan orang-orang musyrik dan sekutu-sekutu mereka, itu yang mereka ibadahi, yumatiyah, kelak pada hari kiamat. Wa tabarrihim minhum, dan Allah mengkhabarkan bagaimana sesembahan tersebut berlepas diri dari mereka, pada penyembahnya. Wa qutlani sa'ihim, dan bagaimana Allah jelaskan kebatilan perbuatan mereka ketika mereka melakukan kesyirikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fathal, maka Allah mengatakan, wa yawma yashuruhum ay al-mukadzibin al-musyrikin, dan pada hari kami mengubah mereka, orang-orang yang mendustakan Rasul dan para pelaku kesyirikan. Wa ma ya'buduna min dunillah, kami kumpulkan bersama yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan-Tuhan mereka yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulullahu mukhatiban lil-ma'budin ala wajib taqdim liman abadahu, maka Allah berkata kepada sesembahan-sesembahan yang disembah oleh musyrik tersebut, ala wajib taqdim liman abadahu, sebagai bentuk celaan dan cemoohan terhadap yang menyembahnya. A'antum abadum ibadi ha'ula anhum balustadiyin, apa kalian wahai sesembahan-sesembahan yang Allah yang telah menyesatkan pada penyembah kalian, itu hamba-hambaku, ataukah justru mereka yang tersesat jalan kebenaran? Hal alam tumuhum di ibadatiku, maknanya apa kalian wahai sesembahan memerintahkan pada penyembah kalian untuk beribadah kepada kalian? Wazayyantum lahum dzalik, dan kalian hias-hiasi perbuatan tersebut, menampakkan sekumpulan perkara yang baik, amdalika min jatah akusik, ataukah justru mereka orang-orang musyrik yang memilih jalan sendiri untuk melakukan kesyirikan tersebut? Qalu subhanallah, maka para sesembahan tersebut, walaupun sesembahan yang sudah mengatakan subhanallah, mahasti engkau, nazzahullah ta'ala syirki musyrikin, mereka mensucikan Allah dari sekutu-sekutu yang disekutukan orang musyrik. Wa balaw an tusah min dalik, dan mereka berlepas diri dari kesyirikan tersebut. Maka yang bagilana ay la yaliqu bina wa la yasunu minna an nattakhidha min dunika min awliya natawallah. Sesembahan tersebut mengatakan tidak layak bagi kami untuk menjadikan selainmu ya Allah sebagai penolong-penolong kami. Wa na'buduhu wa nad'uhu, yang kami ibadahi dan kami seru. Fa idza kunna muhtajin wa muqtaqin ila ibadati mutabarrihin min ibadati ghairi fa kayfa na'budu ahli ibadati, maka tatkala kami butuh untuk beribadah kepada engkau dan berdoa kepada engkau dan berlepas diri dari sesembahan selain engkau ya Allah, maka bagaimana kami mengajak dan memerintahkan seseorang untuk beribadah kepada kami, dan kami pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari kesyirikan, bagaimana kami mengajak mereka untuk menyekutukannya dengan beribadah kepada kami? Hadza la yakunu, dan ini tidak mungkin terjadi. Au subhanaka anna tahida min dunika min awliya wa hadza qul masihi sati maryam alaihi salam. Wa qala Allah ya Isa ibn Maryam ataqata lin nasi tahiduni wa umiya ilahi min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li haqq. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta allamu al-ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Al-Ayat. Atau makna subhanaka, itu masih engkau ya Allah untuk kami menjadikan penolong-penolong selainmu, ini seperti perkataan Al-Masih Isa di Maryam, seperti perkataan Nabi Isa kelak pada hari kiamat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ittaqallahu ya Isa ibn Maryam qul kalin nasi tahidun wa umya ilahi min dunillah. Allah berkata kepada Isa, wahai Isa ibn Maryam, apakah engkau dahulu ketika di dunia berkata kepada manusia pada umatku, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala subhanahu. Maka Isa menjawab, maksud engkau ya Allah, ma yakulu li an aqula ma laysa bihaq. Tidak layak bagi untuk mengatakan suatu perkara yang bukan kepada hakku. In kuntu qultu faqad alimta. Seandainya aku telah mengatakan yang kau pasti telah ketahui. Ya, aku tidak pernah mengatakannya. Tidak mengerti nafsi walau mengerti nafsi. Karena engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengerti apa yang ada pada dirimu. Inna ka anta Allahu ghayyib. Dan engkau ya Allah zat yang mengetahui perkara yang baik. Ma qultu lahu illa ma amarta bihi. Aku tidaklah memerintahkan mereka, memerintahkan kaumku kecuali dengan apa yang kau perintahkan kepada untuk menyampaikan. Itu adalah ibadah Allah di neraka. Aku berita kepada mereka beribadah kali kepada Allah waktu dan waktu. Maknanya Isa berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Waqala ta'ala, dan juga seperti ayat yang lainnya, wa yawma nasyuruhum jami'an thumma naqul lil malaikati haula'i iyyakum kami a'budun. Allah berfirman, dan kelak pada hari kami mengumpulkan mereka, orang-orang musyrik, mengumpulkan manusia semuanya, kami katakan kepada para malaikat yang telah disembah oleh sebagian orang musyrik, aha wa iyyakum kami a'budun, wahai para malaikat, apakah malaikat tersebut beriman kepada kalian, menyembah kalian? Qalu subhanaka anta waliyyuna min duni. Maka para malaikat menjawab, maha suci engkau ya Allah, engkau adalah satu-satunya penolong kami, wali kami, min duni, dan tidak ada wali bagi kami selainmu. Bal kanu ya'buduna al-jinn. Dan yang terjadi hakikatnya mereka orang musyrik tersebut bukan menyembah kami para malaikat, tapi mereka menyembah jin, menyembah syaitan. Aktsaruhum bihi mu'minun. Banyak mereka beriman dengan syaitan tersebut. Karena yang menyeru mereka kepada syaitan adalah syaitan-syaitan tersebut. Dan juga mengatakan, "Wa'idha musyirun nasu ka'allahum ada wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Dan kelak ketika manusia dikumpulkan, maka sebagian mereka itu musuh sebagian yang lainnya. Kalau yang ada wakil biarkan ini, sesembahan mereka menjadi musuh yang mudah, dan sebaliknya. Wakil biarkan ini, dan sesembahan mereka berpasti dari peribadahan mereka. Semua yang sesembahan Allah sembahan berpasti dari yang menyembahnya. Walam manazahu anfusahu man yad'u li ibadati ghairillah, aw yakunu adhalluhum, dzakaru asbab an wujiba irdal musyrikin. Maka ketika sesembah disembah selain Allah Subhanahu wa taala berlepas diri dari sesembah tersebut, dari ibadah tersebut, dan mereka berhasil menuju mereka kepada perbuatan tersebut, maka mereka menyebutkan sebab yang menyebabkan mereka tersesat. Fakalu, mereka mengatakan, walakin mata tahum wa aba'ahum ikhlatati dunia wa syahwatiha wa matalimiha nafsiya hatta nasudhikahol ishtidolan ikhlatati dunia wa ikhbaban ala syahwatiha fahafadu ala duniahum wa bayi'u minahum. Mereka menyebutkan sebab mereka terjatuh kepada kesyirikan dengan mengatakan, walaki mata tahun, akan tetapi Allah engkau memberikan kesenangan kepada mereka dan kepada bapa dan nenek moyang mereka. Lazat di dunia wa syahwatnya, dengan kesenangan dunia dan syahwat dunia dan apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ma tuli biha nafsiya hatta nasudikra, sehingga mereka lupa dengan peringatan yang Allah peringatkan kepada mereka. Dikarenakan mereka tersibuk dengan kelezatan dunia, dari karena mereka ikbaban ala syahwatnya, tenggelam dengan syahwat dunia. Fahafad ala dunia, maka yang terjadi mereka menjaga dunia mereka, wadhayyau dinahum, dan menyia-nyiakan agama mereka. Itu yang menyebabkan mereka terjatuh kepada kesyirikan dan kebinasaan. Wa kanu qawman bura, ay ba'irina talafih, dan mereka adalah orang-orang yang celaka, yang tidak ada kebaikan pada mereka. Wala yasluhuna li salihin, la yasluhuna illa lil halaki wa tawar. Mereka tidak layak untuk mendapat kebaikan, yang layak bagi mereka adalah mendapat kebinasaan. Pada kalau man yang ditimpa ilmu huda wa wa tamattu fid dunya, Maka sesama tersebut menyebutkan sebab yang menyebabkan mereka tidak mengikuti petunjuk yang dibawa oleh para rasul, yaitu at-tanaffus fid dunya. Mereka bersenang-senang dengan kenikmatan dunia. Allah tersorak pemanil huda yang menyebabkan mereka terpalingkan dari petunjuk. Wa'adam muqtayul huda wa'u anna Allah sarafi. Dan sebabnya juga mereka tidak bisa menerima kebenaran disebabkan la sarafi. Karena mereka tidak memiliki kebaikan. Tidak ada kebaikan dalam mereka. Faidat ada muqtati wujudul mani fala tasya'u man yasha'u hala illa wajadtahu fihi. Maka ketika mereka tidak layak dengan kebaikan dan juga terdapat mani, mereka memiliki hawa nafsunya, maka tidak ada kejelekan, kebinasaan, keburukan bagi kamu akan dapat daripada orang yang seperti itu. Orang yang tidak ada kebaikan padanya dan tidak lagi mendapatkan kebaikan. Falamma tatabau minhum talallahu ta'ala tawfiqan wa taqri'an min abidin faqad kadzabukum bima taqulun. Kemudian Allah SWT menyebutkan sesembahan mereka berlepas diri daripada mereka, maka Allah mengatakan kepada para penyembah sebut, pada orang-orang musyrik, tawfiqan wa taqri'an sebagai bentuk celaan terhadap mereka, faqad kadzabukum. Sungguh sembahan kalian telah mendustakan kami. Dan apa yang kalian lakukan? Bima taqulun. Innahum amarukum bi'ibadati. Kalian mengatakan bahwasanya mereka memerintah kalian untuk beribadah kepada mereka. Wa radu bi lakum, dan mereka ridha dengan perbuatan kalian. Wa lam syufa'a lakum inda rabbikum, dan kalian mengatakan mereka memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadzabukum bi dzalika zalim. Semua itu didustakan oleh sembahan kalian. Wa saru min akbari a'daikum, dan sekarang setelah kalian menjadi musuh kalian yang paling besar. Fahukku alaikum adab. Maka kalian sekarang adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan adab. Fama tastatiru masofa lil adab. Maka kalian tidak mungkin lagi menghindari adab tersebut. Lil adab diangku bifirikum dengan perbuatan kalian. Au bifida au wirdal. Dan tidak bisa menyakan diri dan tidak bisa menembus diri kalian. Wala nasura liazzikum wa adami nasirikum. Begitu pula tidak ada penolong bagi kalian. Dikan kelemahan kalian dan tidak ada penolong bagi kalian. Hadamun abdalin al-muqallidin al-jahili. Kama ra'i aswa hukmin wa syarra nasiri. Ini adalah keadaan dan hukum Allah dan orang-orang yang sesat, yang mengikuti kesesatan. Orang-orang jahil yang beribadah tidak di atas ilmu. Justru dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala kesesatan. Bagaimana kau lihat aswa hukmin? Hukum mereka adalah hukum yang paling buruk dan tempat kembali mereka tempat kembali yang tadi buruk. Kemudian saya itu beliau akan menyebutkan tafsir ayat selanjutnya tentang keadaan al-mu'anibin, orang yang mengutar dakwah para rasul. Wa man mu'anibin hum alladhi alfa haqqa wa sidqa wa sadaqa anhu fa qala bi haqqihi wa man yadhlim minkum bi tarki haqqi dhulma wa inada nudhiku adaban kabira la yuqadiru qadrahu wa la yablughu amrahu. Akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim.